Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a huda sallama taslimin katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang makna dari makna-makna qad. Dan sekarang kita masuk ke sisi yang keenam ya. Al-wajhu sadis min awjuhi qad at-taqlil bil qaf wa barban. Sisi yang keenam dari sisi yang ada pada qad adalah taqlil, bermakna taqlil. Sedikit. Bil qaf wa huwa barban dengan qaf. Dan dia taqlil ada dua macam. Al-awwalu taqlilu wuqu'il fi'li, yang pertama sedikitnya terjadi perbuatan ataupun taklil menyedikitkan untuk menunjukkan sedikitnya terjadinya satu perbuatan. Taklil wuqu'il fi'li untuk menunjukkan sedikitnya perbuatan itu terjadi. Nahu qaulihim, contoh ucapan mereka, fil musul, dalam permisalan-permisalan. Qad yasduqu al-kadzub, terkadang si pendusta itu berbuat jujur. Nih. Di sini qad maknanya apa? Taqlil katanya. Qad yasduqu al-kadzub, terkadang si pendusta itu berbuat jujur. Ya, masa dusta terus kan. Ada aja jujur. Wa qad yajurul bakhil, terkadang orang yang kikir itu berbuat dermawan. Kadang, jarang, sedikit. Itu macam yang pertama dari taqlil, yaitu taqlil wuqu'il fi'li, menunjukkan sedikitnya terjadinya satu perbuatan. Kalau yang pertama perbuatannya as-sidq, yang kedua apa? Al-jud. Wa taqlilu muta'allaqih, atau menunjukkan sedikitnya muta'allaq, yaitu apa yang fi'il itu berkait dengannya, apakah maf'ul atau yang lainnya, untuk menunjukkan sedikitnya muta'allaq al-fi'il, sedikitnya muta'allaqnya fi'il, apakah maf'ul, muta'allaqnya, bentuknya ataupun yang lainnya. Contoh, qad ya'lamu ma antum 'alaih, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mengetahui, ataupun terkadang enggak pas ya terjemahnya. Qad ya'lamu ma antum 'alaih, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, ma antum 'alaih, keadaan yang kalian berada padanya. Nanti akan ada penjelasannya. Ai annama hum 'alaihi wa aqallu ma'lumatihi ta'ala, yaitu bahwasanya ma hum 'alaihi, keadaan yang mereka berada di atasnya adalah aqallu ma'lumatihi ta'ala, hanya sedikit bagian dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ilmu Allah masih luas sekali, meliputi segala sesuatu dari makhluknya yang di langit dan di bumi. Dan pengetahuan Allah terhadap keadaan kalian itu sedikit dibandingkan dengan pengetahuan Allah terhadap makhluk-makhluk yang lain yang ada di langit dan di bumi. Paham enggak? Ya. Lihat, muta'alaknya sedikit, bukan apa? Fi'ilnya, tapi muta'alaknya fi'il. Lihat, wa taqlilu muta'alaqih, contoh qad ya'lamu ma antum 'alaih. Maknanya annama hum 'alaih, keadaan yang mereka manusia berada padanya, huwa aqallu ma'lumatihi ta'ala, itu adalah pengetahuan Allah yang terkecil yang ada yang berkait dengan mereka dibanding dengan pengetahuan Allah pada hal-hal yang lain. Jadi Allah mengetahui kan keadaan makhluk kan, para hamba ini, itu tidak seberapa, masih banyak ilmu Allah yang lain yang meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi. Ngerti? Wazama ba'dhum, nanti akan dijelaskan. Wazama ba'dhum annaha fi dhalika litahqiq kama taqaddam, sebagian yang lain menyangka bahwasanya qad dalam contoh-contoh ini, apakah contohnya qad ya judul bakhil, qad yasduqul kadzub, qad ya'lamu ma antum 'alaih, itu untuk tahqiq sebagaimana yang telah lewat, untuk tahqiq juga. Wazama anna taqlila fil mithalaini al-awwalaini lam yustafad min qad bal min qawlika al-dakhil yajud wal-kadhub yastuq, mereka yang berpendapat demikian, yakni membawa qad dalam contoh-contoh yang barusan disebutkan tadi kepada makna tahqiq, menyangka bahwasanya makna taqlil yang ada yang dikandungi pada dua contoh yang telah disebutkan, qad yasduqul kadzub dan qad yajudu al-bakhil, mereka menyangka bahwasanya makna taqlil pada dua contoh yang pertama lam yustafad min qad, tidak diambil dari qad, bal min qaulik, bahkan dari ucapanmu al-bakhil yajud. Di sini kelihatan maknanya al-bakhil yajud, yaitu bahwasanya orang yang kikir ini kadang apa? Berbuat dermawan. Bukan dari qad. Ando. Paham ya? Lihat, fa'innahu in lam yuhmal ala anna suduro dhalika minal bakhil wal kadhub qalilun kana mutanakidha. Karena sesungguhnya seandainya lam yuhmal ala anna suduro dhalik al-bakhil yajud, tidak dibawa kepada makna bahwasanya kebakhilan dan kedustaan itu qalil, kana mutanakidha. Saya ulangi, fa inna in lam yuhmal ala anna suduru dhalika min al-bakhil wal kadhub qalil kana mutanaqidha. Sesungguhnya seandainya hal itu, yakni terjadinya hal itu maksudnya apa? Al-jud wal sidq. Seandainya terjadinya al-jud dari orang bakhil dan al-sidq dari al-kadhub itu tidak dibawa kepada mana jarang, karena mutanaqidha, maka ini bertentangan. Iya kan? Seandainya al-bakhilu yajud, si bakhil itu dermawan, kan bertentangan. Maka harus dibawa kepada mana apa? Jarang. Al-bakhil, si bakhil itu jarang dermawan. Sehingga makna taklil ini sudah dihasilkan dari sini tanpa qad atau sebagian. Jadi paham enggak? Ya, karena kalau dikatakan al-kadzubu yasduq, pendusta itu jujur, bertentangan tuh. Maka sebenarnya sudah dihasilkan di sini makna apa? Qalil sendiri. Wal kadzub itu maksudnya si pendosa itu apa? Jarang berbuat jujur, terkadang berbuat jujur. Karena akhir kalam yadfa' awwalah, karena akhir kalamnya pada contoh al-bakhil yajud berarti yajudnya, pada contoh al-kadzub yasduq berarti yasduqnya, yadfa' menolak. Ya. Menolak yang pertamanya al-bakhil yajud dermawan, al-bakhil bakhil, kan bertentangan. Iya kan? Yastuk suka berbuat jujur, al-kadzub suka berbuat dosa, bertentangan, sehingga harus dibawa kepada mana apa? Jarang. Gitu. Sehingga mana jarang ini sudah dihasilkan tanpa qad katanya. Nanti insyaallah kita baca caranya. Ya, kita lihat di sini penjelasannya. Al-awwalu taqlilu wuqu'il fi'l, yang pertama menunjukkan sedikitnya terjadinya satu perbuatan. Contoh ucapan mereka dalam musul permisalan qad yasduqu al-kadzub wa qad yajudu al-bakhil, dan terkadang orang bakhil itu dermawan. Fa wuqu'u sidqi min al-kadzub wal judi min al-bakhil qalil, maka terjadinya kejujuran dari si pendusta, kadzub bukan kadzib ya, pendusta, al-kadzib sudah menjadi apa? Adatu wal jud, kedermawanan yang muncul dari al-bakhil adalah jarang. Jadi terjadinya kejujuran dari si pendusta, kedermawanan dari orang bakhil qalil, jarang. Dari mana itu? Dari qad. Ini pendapat yang pertama yang beliau sebutkan. Ya. Wa tsani taqliluhu taqlilu muta'allaqih. Yang kedua, masuknya qad untuk menunjukkan sedikitnya muta'allaqnya fi'il. Ai muta'allaqnya fi'il. Ya, ma'mulnya fi'il maksudnya, muta'allaqnya fi'il, ma'mulnya fi'il, apakah maf'ul atau yang lainnya? Enggak mesti apa? Maf'ul, jar majrur, dharar. Nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah mengetahui ma antum 'alaihi, keadaan kalian. Fa muta'allaqu al-fi'li, maka muta'allaqnya perbuatan yaitu ya'lam adalah al-ilmu bima huwa 'alaihi. Pengetahuan Allah tentang keadaan mereka. Yakni maknanya annama hum muntawuna alaihi minal ahwal wal muta'allaqat huwa aqallu ma'lumati, yaitu bahwasanya apa yang mereka manusia muntawuna alai berada di dalamnya dari keadaan-keadaan pemuta'allaqat dan juga kaitan-kaitan yang berkait dengan manusia. Huwa aqallu ma'lumati, itu yang paling sedikit dari ilmu Allah. Dipahami ya? Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Ilmu Allah yang berkait dengan mereka, keadaan manusia itu baru sedikit. Ya, masih banyak ilmu Allah yang luas, tidak ada batasnya, meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Istilah itu maksudnya aqallu ma'lumati. Ya, paling sedikit dari itu, baru secuil, baru sedikit dari ilmu Allah. Jadi ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang keadaan kalian itu baru sedikit dari ilmu Allah, dan masih sangat luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. وزعم بعضهم أنها أي قد في ذلك أي في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه للتحقيق لا للتقليل. Sebagian yang lain menyangka bahwasanya yani qad dalam contoh ini, yani pada contoh ucapan Allah Taala qad يعلم ما أنتم عليه للتحقيق, untuk mana tahqiq. Ini lebih enak malah ya. Qad يعلم ما أنتم عليه, untuk tahqiq lebih enak. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui ma antum alih, keadaan yang kalian berada padanya. La li taqlil, bukan untuk taqlil. Kalau kita paham ya, mereka yang membawa kepada makna taqlil dengan mencontohkan contoh-contoh seperti ini, kita paham. Kita sendiri biasanya memakai yang untuk tahqiq ya. Kama taqaddama fi qawlihi, sebagaimana telah lewat dalam ucapan beliau, wa tadkhulu 'alal mudhari'. Iya. Sebagaimana yang telah lewat pada ucapan beliau. Wa tadkhulu 'ala al-mudhari', dan juga qad masuk kepada fil mudhari', contoh qad ya'lamu ma antum 'alaih. Wa za'ama hadzal ba'd aidan, sebagian orang ini juga yang mengatakan bahwasanya contoh-contoh yang telah disebutkan dari qad itu bermakna apa? Tahqiq bukan taklil, juga menyangka, mengklaim bahwasanya at-taklil mana taklil jarang. Fil misalain al-awwalaini, dalam dua contoh yang telah lewat, kalau pada contoh ayat ini kan jelas ya, qad ya'lamu Allah, qad ya'lamu ma antum 'alaih, mana tahqiqnya kan jelas tuh, Allah pasti mengetahui. Kalau dibawa kepada jarang kan gak enak tuh, tahu salah bahkan ya. Tapi yang mereka bawa kepada taklil bukan fi'ilnya, tapi ma'mulnya ya, ma'mulnya fi'il. Ya, mereka yang berpendapat bahwasanya qad dalam contoh-contoh yang telah disebutkan dengan makna tahqiq bukan taklil adalah alasannya anna taklil fil mithalaini al-awwalaini, bahasa taklil makna sedikit pada dua contoh yang disebutkan qad yasduqul kadzub dan contoh qad yajudul bakhil, lam yustafad min lafzi qad, tidak diambil dari kata lafz dari kata lafaz qad. Jadi qad itu tetap makna tahqiq, makna sedikit itu bukan dari qad gitu ya. Mal min nafsi qaulik, bahkan dari ucapanmu itu sendiri yang berupa al-bakhilu yajud, itu menunjukkan sedikitnya, menunjukkan jarangnya kedermawanan itu muncul dari al-bakhil ini. Dan juga diambil dari ucapanmu sendiri itu al-kadzub yastuk, di situ mengandungi mana sedikit atau jarang, si pendosa itu jarang berbuat jujur. Diambil dari sini bukan dari qad, qad tetap bermakna tahqiq. Sehingga maknanya qad apa ya judul bakhil, sungguh terkadang orang bakhil itu apa berbuat dermawan, sungguh yasduku qad yasduku al-kadzub, si pendosa itu kadang berbuat jujur. Fa innahu ay asyan in lam yuhmal ala anna sudura dhalika ay al-jud min al-bakhil wa sidqi min al-kadzub qalilun an jihati an-nudur kana mutanaqidha. Karena sesungguhnya urusannya apabila tidak dibawa kepada, yakni apabila terjadinya al-jud dan al-bakhil, dari al-jud dari al-bakhil, as-sidq dari al-kadzub, tidak dibawa kepada makna qalil di atas sisi yang jarang, maka terjadi yang namanya pertentangan gitu loh. Karena mutanaqidha, akan terjadi pertentangan. Ini hujannya siapa? Yang mengatakan makna taklil itu dari lafaz al-kadzub yasduq itu sendiri, ataupun apa? Qad yasduqu ataupun yasduqu al-kadzub ataupun yajudu al-bakhil. Ya, lihat hujannya. Ya. Bahwasanya suduro zalik, terjadinya perbuatan itu yaitu al-jud dari al-bakhil, kejujuran dari al-kadzib, ya, qalil. Ya. Saya ulangi, kalau tidak dibawa kepada mana qalil ala jihatin nudur, di atas sisi yang jarang, maka akan terjadi yang namanya mutanaqidah, dua yang bertentangan. Nah, lihat sisi pertentangannya. Li'annal bakhil wal kadzub sighatu mubalaghah, karena bakhil, kadzub itu fa'il dan fa'ul itu sighah mubalaghah. Yang taqtadhi kasrat al-bukhli wal kadzib, yang mengandungi makna kasrah al-bukhl, banyaknya kebakhilan yang ada pada dirinya dan juga kedusaan. Falau kana kullun min yajud wa yasduq biduni qad yaqtadhi kasrat al-jud wa sidqi lazima tadafu'ul kasrataini. Ya. Seandainya saja masing-masing dari yajudu dan yasduq tanpa qad, ya, yaqtadhi kasrat al-jud. Ya, ini tanpa qad. Seandainya kalau tanpa qad, ini kan tadi sebutkan kalau yang pendapat yang pertama kan kalau ada qad sedikit ya. Berarti kalau enggak ada qad banyak dong. Seperti yajudul bakhil, banyak dong. Ya. Atau yasdukul kadzub banyak dong. Sering dong, enggak kan? Coba. Qad yasdukul kadzub. Pendapat yang pertama mengatakan makna jarang ini dari qad. Sekarang kalau dibuang qadnya. Ya. Yasdukul kadzub. Ya, maknanya apa ini? Ya. Jarang juga. Ya, lihat di sini. Falau kana kullun min yajud, seandainya masing-masing dari kata yajud dan yasduku tanpa qad itu bermakna banyaknya kedermawanan dan kejujuran, maka lazima tadafu'ul kasratain, akan melazimi mengharuskan terjadinya dua hal yang sama-sama banyak tapi bertentangan satu sama lainnya. Yajud bermakna sering berbuat dermawan. Kemudian apa lagi? Hah? Kalau yajud apa tentunya? Al-bakhil juga bermakna banyak. Yajud bermakna kasroh, banyak berbuat kebaikan, kedermawanan, sodakoh. Al-bakhil juga banyak menahan diri dari apa? Sodakoh. Ya, seandainya tanpa qad, ya, tanpa qad tidak dibawa kepada makna taklil, maka akan terjadi pertentangan di situ. Sehingga makna taklil itu sudah dihasilkan tanpa qad gitu. Sini pahami ini. Hah? Ngerti gak? Falau kana kullun min yajud, seandainya masing-masing dari, ini ujiannya siapa nih? Yang berpendapat bahwasanya dihasilkan makna taklil itu dari kalam itu sendiri, bukan dari qadnya. Seandainya masing-masing dari yajud dan yasduq tanpa qad, tanpa qad yaqtadhi kasrat al-jud, mengharuskan banyaknya kedermawanan dan kejujuran, maka ini akan mengharuskan adanya pertentangan dua hal yang mengandungi makna banyak tapi berlawanan gitu loh. Iya. Yajudu al-bakhil. Yajud menunjukkan banyak berbuat kebaikan. Al-bakhil bermakna apa? Banyak menahan diri dari memberi. Kalau tidak dibawa kepada makna jarang tanpa qad, berarti ini pertentangan. Yajudu al-bakhil. Iya. Li'anna akhir al-kalam, karena akhir kalamnya yaitu al-bakhil wal kadzub, yadfa' awalah, bertentangan dengan yang pertamanya yaitu yajud dan yasduq. Coba paham ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ada qad datang dengan makna taklil. Contohnya tadi qad yasduqul kadzub wa qad yajudul bakhil. Ada pendapat yang lain yang mengatakan qad di situ sama tetap maknanya tahqiq. Adapun makna taklil itu tidak dihasilkan dari qad, tapi dihasilkan dari kalam itu sendiri, konteks kalam itu sendiri. Seperti yasduqul kadzub, yajudul bakhil, itu tanpa qad sudah menunjukkan taklil. Ya, sudah menunjukkan kepada taklil. Kenapa? Karena yajud itu maknanya banyak berbuat baik. Ya, al-bakhil banyak menahan diri. Ini bertentangan. Kalau tidak dibawa kepada mana jarang, ya susah, enggak bisa dipertemu, iya kan? Masa orang yang pendusta kok suka berbuat jujur? Masa orang yang bakhil kok suka berbuat dermawan? Ya berarti sudah dihasilkan itu. Ada mana taklil itu tanpa qad. Intinya kayak gitu. Ngerti ya? Jadi antum milih pendapatnya mana? Ya sudah habis satu menit lagi. Al-wajhu as-sabi yang terakhir itu. Panjang masih ya. Kita baca matanya aja deh. Yang ke-7. As-sabi yang ke-7 itu sisi yang terakhir dari qad at-takfir, menunjukkan mana banyak. Qalahu Sibawaih, ini dikatakan oleh Sibawaih fi qawli, seperti dalam ucapan namanya in qad atruku al-qirna musharra anamiru. Seringkali saya tinggalkan orang yang sebaya setingkat sederajat denganku dalam hal kehebatan dan keberanian. Musharra anamiru, dalam keadaan ujung-ujung jarinya menguning, mati dia. Wa qala Az-Zamakhsyari fi qouli ta'ala qad nara taqallub wajhika fis sama', dan juga diucapkan oleh Az-Zamakhsyari qad dengan makna takfir seperti dalam ayat Allah qad nara taqallub wajhika fis sama'. Insyaallah nanti penjelasannya kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, syukurillah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.